Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam surat Bani Israel ayat 49 sampai 52. Pada tafsir Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berkata Imam Sa'di rahimahullah masih menafsirkan yang sebelumnya, ain aida kunna idhaman wa rufata ain lamab'utsuna khalqan jadida. Masih dalam pembahasan ayat tersebut, kemudian Imam Sa'di rahimahullah mengatakan walihada, oleh karena itu amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yaqul li haula'i munkirin lil ba'ats istib'adan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, merasa tidak mungkin, merasa aneh, katakan, sampaikan kepada mereka, kul kunu hijaratan aw hadida. Kalau begitu, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jadilah kalian batu atau sebuah besi, aw khalqan mimma yakbur, atau jadilah kalian sesuatu makhluk yang besar. Fisudurikum, pada diri kalian, ditaslamu bidzalika ala zamikum, supaya kalian selamat menurut pendapat kalian, min antanarukum qudratullah aw tanfadhu fiikum masyiatah fa innakum ghairu mu'jizillah. Menurut versi kalian, supaya kalian selamat dari ketentuan Allah atau masyiatullah, tetapi pada dasarnya kalian tidak akan mampu melawan kehendak Allah, kekuasaan Allah. Fi ayyi halatin takunun, bagaimanapun kalian keadaannya, wa ala ayyi wasfin tatahawwalun, bagaimanapun kalian berubah-ubah keadaannya. Walaysa lakum fi anfusikum tadbirun halatal hayat wa ba'dal mamat, sehingga kalian tidak bisa merubah diri kalian, baik semasa hidup kalian atau setelah kalian wafat, tetap pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tadbir atau tasrif liman huwa ala kulli syai'in qadir, oleh karena itu biarkanlah, serahkanlah pengaturan alam semesta ini, diatur kepada yang maha mampu atas segala sesuatunya, maha meliputi atas segala sesuatunya, wa bi kulli syai'in muhayyit. Wa sayaqulun, dan pasti mereka akan mengatakan, hina tuqim 'alaihul hujjah fil ba'ats, ketika ditegakkan hujjah atas mereka di hari kiamat nanti, mereka pasti akan mengatakan, man yu'iduna, siapakah yang membangunkan kami dari kuburan kami? Qulillazi fatarakum awwala mara, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yang membangunkan kalian dari kuburan-kuburan kalian adalah Allah yang telah menciptakan di awal kali. Fakama fatarakum, hal ini sebagaimana Allah telah menciptakan kalian di awal kali, walam takunu syai'an madzkura, yang sebelumnya kalian tidak pernah disebut-sebut, tidak pernah tergambarkan, tidak pernah terbayangkan ada wujudnya kalian dahulu. Fa'innahu sayu'idukum khalqan jadida. Sesungguhnya dialah Allah akan membangkitkan kalian pada penciptaan yang baru. Kama badana awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami membangkitkan, memulai penciptaan awal, kami bangkitkan pula kalian yang sebelumnya kalian tidak ada. Amat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum ayahuzuna inkaran wa ta'ajuban mimma qulta. Niscaya mereka akan geleng-geleng kepala, merasa heran dari apa yang kamu ucapkan wahai Muhammad. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, matahu ay mata waktu al-ba'ath alladhi tazumu ala qawlika. Kapan terjadi sesuai dengan pendapat kamu wahai Muhammad, kapan terjadi? La iqraran minhum li asli al-ba'ath. Pertanyaan ini bukan menetapkan hari kebangkitan, menguatkan pendapat mereka, bukan. Badalika safahun minhum wa ta'jiz. Akan tetapi pertanyaan ini keluar dari mulut mereka karena bodohnya mereka dan menganggap lemah yang lainnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, asa ayyakuna qariba. Hari kiamat itu sudah dekat. Kapannya? Hanya Allah yang tahu, bukan urusan kamu. Itu urusan Allah, sudah diatur. Adapun kamu ya persiapan. Tugas kamu persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa fi ta'yini waqtihi fa'idah. Sehingga penentuan waktunya enggak ada faedahnya untuk kalian. Buat apa? Wa innamal fa'idah wal madar 'ala taqrir wal iqrar bi wa itsbati. Yang bermanfaat itu apabila kalian menetapkan adanya hari kebangkitan, bukan mengingkari, bukan meremehkan, bukan menganggap lemah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa faqul ma huwa atin fa huwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang maka itu sudah dekat. Urusan kalian persiapan menghadap Allah, persiapkan pertanggungjawaban kalian di hadapan Allah. Yauma yad'ukum lil ba'ath wan nushur wa yanfakhu fis-sur fatastajibuna bi'amrihi ay tanqaduna li'amri wa la tasta'suna 'alayh. Maka ketika hari kiamat nanti kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka, ditiupkannya sangkakala, wa tastajibun, kalian tunduk, manut, ikut perintah Allah dan tidak akan bermaksiat ketika itu sedikit pun. Wa qalu bihamdi, dengan pujian hanya kepada Allah, huwal mahmud ta'ala ala ma yaf'aluhu, karena dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk dipuji secara sempurna dari apa yang telah Allah perbuat. Wa yazi wa yazi bihil ibad ijama'ahum liyawmit tanad. Allah lah yang akan mengganjar bagi hamba-hambanya ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat. Wa tadhunnuna illa bitum illa qalila أي سرعة وقوعه من سرعة وقوعه. Dan kalian menyangka hari kebangkitan itu sebentar saja, karena saking cepatnya terjadi hari kiamat. Cepat. Wa alladzi mara 'alaikum minan na'im ka'annahu makan. Dan bahwasannya dari kenikmatan-kenikmatan yang kalian rasakan dahulu di dunia, seakan-akan sudah enggak terasa lagi, tidak ada lagi rasanya, karena saking cepatnya datang hari kiamat. Wa'alalladzi yaqulu 'anhu al-munkirun, maka inilah yang dikatakan, disampaikan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan matahu, yang mereka dahulu mengatakan kapan hari kiamat, kapan. Ketika itu yandamun, mereka menyesal. Ghayatun nadam 'inda wurudi, menyesal dengan sebesar-besarnya ketika kejadian hari kiamat sudah terjadi di hadapan mata kepala mereka. Wa yuqalu lahum hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, maka dikatakanlah kepada mereka, inilah hari kiamat yang dahulunya kalian dustakan. Hari kiamat tersebut, ini sudah terjadi. Lalu apa persiapan kalian, amalan kalian, pertanggungjawaban kalian di hadapan Allah apa? Sudah siap, sudah ada bekal, sehingga persiapkan dari sekarang sebelum terjadinya hari kiamat. Persiapkan sekarang sebelum ajal menjemput. Persiapkan dari sekarang perjalanan menuju akhirat. Karena perjalanan akhirat perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan akhirat sangat panjang, selama-lamanya, abadi, kekal, tidak akan kembali lagi ke alam dunia ini. Alam dunia perjalanannya paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun paling full, bisa lebih, bisa kurang. Sudah selesai perjalanan dunia itu, sebentar saja sudah selesai. Adapun perjalanan akhirat abadal abidin, selama-lamanya, 1000 tahun lebih, 1 juta tahun lebih, terus sampai kapan ya, selama-lamanya, tidak akan kembali ke alam dunia. Oleh karena itu, persiapkan sekarang, persiapkan sekarang sebelum ajal menjemput. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhlullah.